Bagus, selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Thank you. School, selamat mendengarkan. Yeah. Kidsku, selamat mendengarkan. sedang dengerin musik dari GR DJ School. Selamat mendengarkan. Ambil gitar, panggil teman-teman. Yeah. School. Selamat mendengarkan. Jika tiga hari ini ingin minggu depan, jika tidak minggu ini ingin bulan depan, jika tidak bulan ini ingin tahun depan. Segala harapan dan kata yang kita impikan, jangan sampai jauh dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu tidak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin hati akan datang. Atensio. School. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. dengerin musik dari GR DJ School. Selamat mendengarkan.